Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khani bidina azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk al-kabirah saniyah wal khamsun. Dosa besar yang ke-52. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-kabiratu tsaniyah wal khamsun isbalul izar menjulurkan izar, sarung di bawah mata kaki. Ta'azzuzan wa nahwi. Untuk kesombongan, merasa mulia, merasa besar, dan semisal. Baik. Jadi dosa besar yang ke-52 ini terkait pakaian, sarung, celana, jubah, dan yang semisalnya yang dia melebihi mata kaki. Dan itu termasuk dosa besar. Qala Allahu ta'ala, wa la tamshi fil ardi marha. Dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Kata Allah, wala tamshi, janganlah kamu berjalan fil ardi, di atas muka bumi ini, marohan, dalam keadaan sombong, ya, merasa besar, merasa mulia, sehingga cara jalannya menunjukkan dia orang yang sombong. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marha. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Ma asfala, apa-apa yang di bawah minal ka'bain, dari mata kaki, yang melebihi mata kaki, minal izar, dari sarung, fafinar, maka di dalam neraka. Taib akhrajahul Bukhari. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Hadis ini sebagai ancaman bagi mereka-mereka yang ketika berpakaian, kain sarungnya atau celana panjangnya melebihi mata kakinya, dan diancam kata Rasulullah, fafinnar, itu di dalam neraka. Setiap perbuatan yang kemudian mendapatkan ancaman, maka dia dosa besar. Setiap perbuatan yang kemudian di dalamnya ada ancamannya, maka dia termasuk dosa besar. Dan sering kita ulang-ulangi, amalan-amalan soleh yang diperbuat seorang hamba, jalan ke masjid, langkah-langkah ke masjid, ketika berwudu dan yang lainnya, yang memberikan yang mendatangkan keutamaan menggugurkan dosa-dosa itu dosa-dosa kecil. Itu semua dosa-dosa kecil yang tergugurkan, bukan dosa-dosa besar. Nah, dan kain sarung, celana, jubah dan yang semisalnya yang dia melebihi mata kakinya fa finnar, maka dia di dalam neraka. Wa qala la yanzurullahu ila man jarra izharahu bataran. La yanzurullahu, Allah tidak melihat. Allah tidak melihat dengan pandangan rahmah. Karena Allah Maha melihat. Tidak ada satupun dari makhluknya sekecil apapun yang luput dari pandangan Allah. Sehingga makna la yanzurullahu di sini penglihatan rahmah, penglihatan kasih sayang. Allah tidak melihat dengan pandangan kasih sayang ilaman jarra, kepada orang-orang yang menjulurkan izarahu, sarungnya bataran, kesombongan, dalam keadaan sombong dia panjangkan sarungnya. Karena mungkin di bangsa Arab atau zaman dahulu itu menunjukkan kemewahan. Semakin panjang sarungnya menunjukkan kemewahan. Tidak naam dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sebelumnya naam tidak ada penjelasan dia sombong atau tidak. Fafinnar. Semata-mata kain sarungnya itu melebihi mata kakinya, fafinnar, dia di dalam neraka. Hadis yang kedua ini ada penjelasan bataron. Mereka-mereka yang kain sarungnya melebihi mata kakinya, dia menjalankannya dengan kesombongan, maka dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis yang pertama mutlak, sombong maupun tidak sombong, finnar. Jika dia sombong menjalankannya ditambah tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhrajahu al-Bukhari. Demikian pula akhrajul muslim. Wa qala thalathatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah, ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak melihat dengan pandangan rahmah. Wa la yuzakkihim, tidak disucikan dosa-dosa mereka. Wa lahum adzabun walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Ada tiga ancaman, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah, tidak disucikan oleh Allah dan mendapatkan adab yang pedih. Tiga ancaman. Yang pertama al-musbil, ini syahidnya, orang yang pakaiannya melebihi mata kakinya. Wal mannan, yang kedua orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, membicarakan apa yang telah dia berikan, kebaikan yang telah berikan, dia telah berikan kepada saudaranya, kepada temannya, dibicarakan, diungkit-ungkit seakan-akan dia memiliki jasa yang besar kepadanya. Wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib wal munafiku, orang yang melariskan silatahu, barang dagangannya, bil halifil kadhib, dengan sumpah palsu. Agar dagangannya laris, dia pun bersumpah dengan sumpah palsu. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang di pasar melariskan dagangannya, apalagi banyak saingannya, dia kuatkan dengan sumpah-sumpah palsu. Makanya baik, dilarang untuk kita menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam pasar dan yang paling terakhir keluar dari pasar. Karena pasar itu tempat ma'rokah syaitan, medan perangnya syaitan. Nah, banyak kemudian pelanggaran-pelanggaran syariat. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Al-musbil mendapatkan tiga ancaman. Naam, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, tidak disucikan dosa-dosanya dan mendapatkan azab yang pedih. Tentunya ketika hanya satu ancamannya ini sudah cukup bagi orang-orang yang berakal. Apalagi kemudian ini disebutkan tiga ancamannya. Tapi ketika kita melihat wakilnya, melihat kenyataannya, begitu banyak nam kaum laki-laki yang pakaian-pakaian mereka masih menutupi mata kakinya, yang kain-kain sarung atau celana mereka masih melebihi mata kakinya. Nah, padahal ini termasuk dosa besar. Ya. Ini hukum ini terkhusus bagi kaum laki-laki. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, bainama rajulun yamshi fi khullatin tujibuhu nafsuh. Ketika ada seorang yang berjalan di dalam perhiasannya, dia bangga dengan dirinya. Dia membanggakan dirinya berjalan dengan menggunakan perhiasannya, sombong dia. Mungkin seorang yang terkaya dia. Murajjilah yang tersisir atau menyisir rambutnya, disisir rapi rambutnya. Yahtalu fi mishyatih, dia sombong dalam cara berjalannya. Cara lenggak-lenggok jalannya menunjukkan dia sombong. Itkhasafa Allah bil ard, tiba-tiba khasyafa. Allah kemudian bukakan belah, Allah belah bumi itu. Bahwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia tajaljal, dia masuk tenggelam ke dalam bumi sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Naam. Di sini kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang memiliki rasa sombong. Di sini tidak ada tulisan sama sekali perkara isbal. Ya. Tapi kesombongan yang dibahas dalam hadis ini. Nah, apakah dia isbal atau tidak? Tidak disebutkan di sini. Yang jelas dia menggunakan perhiasannya, dia bangga. Tujibu nafsuh, ini sahihnya. Dia bangga dengan dirinya, kagum dengan apa yang ada pada dirinya. Mungkin dari kekayaannya, dari penampilannya, ditambah kemudian cara jalannya, menunjukkan dia orang yang sombong, ingin merendahkan orang lainnya. Maka Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Naam. Taib. Disebutkan di situ naam al-jaljala itu maknanya harakah ma'asaud. Jaljala itu gerakan dengan suara. Taib. Khasyafa itu maknanya yaghusu fil ard, dia tenggelam ke dalam bumi. ya tajal-jal, dia kemudian bergerak dengan suaranya di dalam bumi, terkubur di dalam bumi ila yaumil qiyamah, karena kesombongan dia. Naam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu terkait tentang izar, sarung. Ini mencakup celana dan yang sejenisnya. Wal qamis, kemudian pakaian, gamis, jubah. Wal imamah, demikian pula imamah. Nah, ini tiga hal yang dia terkena hukum isbal. Man jarra minha syai'an khuyala, barang siapa yang kemudian menjulurkannya darinya sedikit pun dengan kesombongan, lam yandurillah ila yaumil qiyamah, Allah tidak pandang kepadanya pada hari kiamat. Allah tidak lihat kepadanya pada hari kiamat. Hadisnya sahih, rawi Abu Dawud. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, disebutkan di sini wa nasai bi isnadin sahih. Naam. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isbal itu terdapat dalam tiga perkara. Naam. Yang pertama, kalau kita urutkan di sini, fil izar, sarung, yang dia menutupi mata kakinya, menutupi mata kakinya, melewati dan melebihi mata kakinya. Maaf. Ini termasuk dosa besar. Nanti akan dibawakan di akhir-akhir bab ini untuk dosa besar ini. Bagaimana sih cirinya pakaian seorang muslim? Kemudian yang kedua, isbal fil qamis. Isbal fil qamis itu di area lengan, lengannya ya, qamis pakaian ya, lengannya. Kalau bagian bawahnya sudah terkait dengan izar, sekarang lengannya. Nah, terkait dengan lengannya. Baik. Han fidina azani wa azakumullah. Imam Syaukani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Nailul Autar, isbal dalam masalah qamis itu ketika lengan bajunya itu lebar. Jadi lengan bajunya lebar. Nah, ini biasanya yang sering menjalankan pelanggaran ini. Nah, kata Imam Syaukani rahimahullah, taib, justru orang-orang yang ditokohkan, ya, orang-orang yang ditokohkan, bukan rakyat jelata, ditokohkan. Nah, sehingga Imam Syaukani rahimahullah beliau menyebutkan, itu disebutkan di footnote paling bawah. Qala Syaukani rahimahullah fi Nailil Autar, qad sara asharun nas bi mukhalafati hadhihi sunnah fi zamanina hadha al ulama. Kata beliau Imam Syaukani, dan yang paling ashar, yang paling terkenal, manusia yang paling terkenal menyelisih sunnah ini adalah para ulama di zamannya beliau. Yang menyelisih isbal masalah lengan pakaian ini adalah para ulama. Fayaro ahaduhum, dan atau fayuro, ingin dilihat salah satu di antara mereka, waqad ja'ala liqamisihi kumain, dia jadikan untuk kamisnya itu dua lengan, dua lengan, jadi double, double lengannya. Nah, yuslihu kullu wahidin minha min huma ayyakuna jubbah au qamisun li shaghir min auladihi au yatim. Karena saking lebarnya, ini kan berarti mestinya misalnya untuk lengan ini hanya butuh kain 1/4 meter. Dia didobel, jadi mungkin 1/2 meter atau bahkan lebih dari itu untuk lengannya toh. Sehingga kata beliau rahimahullah, saking lebarnya itu, tambahannya itu bisa buat pakaiannya anak kecil dia atau anak yatim. Nah, bisa buat baju lagi itu, lengannya tok. Karena saking lebarnya, saking lebarnya. Baik. Walaysa fi dzalika syai'un minal fawaid. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun duniawiyah dalam masalah dunia ilabs, kecuali hanya sia-sia. Enggak ada manfaatnya, untuk apa ya? Dia lebar-lebar itu. Baik. Nah, ila akhirihi dari ucapan beliau. Ya, jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Demikian pula sampai di akhir ucapan beliau, wala min fawaid diniyah. Dalam masalah agama juga enggak ada faedahnya. Illa mukhalafati sunnah, kecuali dia menyelisih sunnah. Wal isbal wal khuyala. Ya. Ini mungkin jarang kita temukan. Ya, di zaman kita ini zamannya Imam Syaukani. Nah, baik. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau menerangkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan wa kana kummuhu ila rusuk, dan pakaian Rasulullah itu lengannya itu sampai rus, pergelangan panjangnya ya, sampai pergelangan tangannya. Baik. Ini pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun lengan yang lebar, lengan yang panjang, lengan pakaian yang panjang, walam yalbasu huwa, beliau tidak pernah menggunakannya, wala ahadun min ashabih, tidak pula seorang pun dari kalangan sahabat beliau yang menggunakan pakaian dengan lengan yang panjang melebihi pergelangan tangannya. Melebihi pergelangan tangannya. Baik. Baya mukhalafatus sunnah, itu menyelisih sunnah. Ini khan fidina azani wa a'azzakumullah. Ini isbal dalam pakaian, dalam komis. Terlalu panjang. Baik. Disebutkan di situ di footnote di halaman 390 ya. Di isbal fil qamis nam. Jadi itu disebutkan di situ di footnote di atasnya ucapan Imam Syaukani tadi. Di situ dinukilkan ucapan Ibnu Qayyim. Nah. Taib. Falam yalbasha an-nabiy sallam huwa wala ahad min ashabih al-battah wa hiya muhalafatul sunnah. Wa fi jawaz yanadhar fa inna min jinsil khuyala, tentang pembolehannya ini perlu ditinjau ulang ya, karena dia termasuk jenis kesombongan. Baik. Jadi lengan pakaiannya kepanjangan ya, dan kelebaran. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Disebutkan oleh mu'alik di situ wa kadzalika ba'du ikhwanuna min ahli Sudan. Orang-orang Sudan ini pakaiannya model demikian. Lengan pakaiannya lebar. Lengan pakaiannya lebar. Baik. Nah, ini juga menghabiskan boros bahan pakaian. Baik. Kemudian yang ketiga, isbal fil imamah. Isbal fil imamah. Ketika dia melebihi kebiasaan masyarakatnya. Melebihi kebiasaan masyarakatnya. Rasulullah kalau menggunakan imamah, beliau menjulurkan ekornya di antara kedua pundaknya. Nah, berarti yang isbal bagaimana? Kepanjangan sampai bawah. Ya, mungkin ada yang di bulat-bulatkan sampai besar. Ya, jadi kita melihat ada orang-orang yang imamahnya itu gede. Nah, karena semakin besar itu mungkin semakin tinggi derajatnya, mungkin keyakinannya. Dan mungkin banyak hadis-hadis palsu tentang keutamaan imamah. Ya, dia menyebutkan sholat menggunakan imamah itu utama sekian dibandingin yang tidak menggunakan imamah. Semakin besar imamahnya, semakin puterannya, semakin banyak pahalanya. Nah, sehingga gede-gedean imamah. Jadi kayak kubah masjid. Jadi gede-gedean. Jadi sewajarnya. Ya, sewajarnya. Juga disebut Yalim Muqayyim dalam Zadul Ma'ad. InsyaAllah. Zadul Ma'ad. Nah, ini kitab yang masya Allah ya, yang punya kesempatan bisa baca Zadul Ma'ad dibaca syirah. Nah, ada Tibun Nabawi, ada peperangan-peperangan yang dialami Rasulullah diambil faedahnya masya Allah. Sering saya sebutkan di majelis ini ya, tentang Zadul Ma'ad. Nah, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi satu jilid tipis. Kitab saya Zadul Ma'ad itu 6 jilid. Ya, masya Allah. Baik. Itu luar biasa kita membacanya. Ibnu Qayyim mengarangnya ketika perjalanan haji. Ya. Ketika perjalanan haji sehingga beliau enggak bawa marja, enggak bawa marojik, enggak bawa kitab. Ya, nulis di perjalanan apa yang sudah ada di sini. Ya. Nah, al ilmu fis sudur, ilmunya sudah dibawa kemana-mana. Sehingga ada yang menyatakan para ulama, yang namanya ilmu adalah yang kamu masuk ke dalam WC juga kamu bawa, itu namanya ilmu. Ya. Kalau kamu masuk ke dalam WC kemudian kamu tinggal di luar itu bukan ilmu. Nah, ilmunya fis sudur, ilmunya di kertas. Nek ndelok gak iso. Nah, itu bukan ilmu. Ilmu itu fisudur. Ya. Ilmu yang kamu bawa kemana-mana ketika kamu tidur, ketika kamu ke kamar mandi, kamu ke WC, kemanapun itu dibawa. Nah, sehingga disebutkan saya lupa sih. Sama-sama bapak dan anak, sama-sama ahli hadis. Kalau setoran mesin bapaknya lagi di kamar mandi, anaknya setoran. Nah, dia setoran terus. Nah, taib. Al ilmu sudur. Khana fi dina azani wa azakumullah. Baik. Nah, kalau kita baca Zadul Ma'ad kayaknya putus asa. Khatam tegak ini. Ya. 6 jilid, 5 jilidan. Masya Allah. Baik. Nah, tapi luar biasa. Di situ ada sirah, sirah yang ada fikihnya. Ya. Tidak saya, bukan kita. Tidak saya temukan kitab sirah yang kemudian diambil fikihnya. Kecuali di Zadul Ma'ad. Dibahas perang Tabuk, perang apa, kemudian beliau bawakan fikihnya, faedah yang bisa diambil. Masya Allah. Orang yang senang ilmu, senang untuk membaca kitab itu. Itu ditulis oleh beliau ketika perjalanan, dalam perjalanan. Danio, kalau beliau duduk di maktabah, berapa jilid jadinya itu. Nah, ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Alhamdulillah dulu saya dalam mukarrar, dalam pelajaran pondok itu, ini termasuk yang dibaca. Ya. Ini termasuk yang dibaca. Nah. Sehingga mukarrar kurikulum pondok itu santrinya ya harus punya kitabnya. Nah. Itu berjilid-jilid itu. Nah, bukan fotokopian kayak kita itu satu tok. Sudah fotokopian murah, enggak sampai 10.000, enggak duwe pisan. Ada dua peristiwa di situ. Sedikit cerita. Ada dua peristiwa di situ. Bukan peristiwa di kitab Zadul Ma'ad, bukan. Ya. Ketika saya belajar. Ketika belajar Bulughul Maram dengan Zadul Ma'ad. Ketika belajar Bulughul Maram, ada teman santri yang kemudian enggak punya kitab. Kata ustazuna, mana kitab enggak punya? Jual bajumu. Beli kitab. Itulah pentingnya kitab. Belajar pakai kitab. Jual pakaianmu. Para ulama itu ada yang jual mereteli apa rumahnya, cagak itu didol. Nah, nanti cari di buku Warasatul Anbiya. Ya, di situ ada terjemahnya juga, pewaris para nabi. Dipredeli wong mayit, didol. Cagak itu didol, muni cagak sebelah sana mau gentenge. Baik. Itu salah satunya, ya. Bulughul Maram itu cuma sak jilid ya. Paling mahal paling 100.000 yang asli. Baik. Pas pelajaran Zadul Ma'ad. Ini pengajarannya lain lagi, ustadznya lain lagi. Rahimahullah. Ketika ada teman yang enggak punya kitab. Mana kitab enggak punya? Minta ke fulan, nanti saya yang bayar, masyaallah. Ustaz, saya yang berbeda, yang tadi jual pakaianmu. Yang ini berjilid-jilid ya, Zadul Ma'ad. Minta ke bulan nanti saya yang bayar. Yang bayar ustadznya. Maaf. Baik. Menunjukkan pegang kitab itu muhim. Ya, penting. Ya. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah boleh menyebutkan anjuran untuk beli kitab buat maktabah di rumah. Ya. Meskipun tidak bisa baca. Kata beliau, nanti kalau ada tamu bisa baca, minta tolong dibacakan. Sayyid Al-Madkhali rahimahullah. Nah, pentingnya seorang memiliki, apalagi thalabul ilm, ya, apalagi santri. Nah, kitab itu sudah para ulama itu menyebutkan maktabah dan kitab itu sebagai istri pertama. Sampai ada istrinya seorang alim itu lebih cemburu dengan maktabah dibandingkan perempuan yang lainnya. Karena habis waktunya suaminya di maktabah baca-baca kitab. Nah, ada yang sampai meninggal baca kitab sambil nyemil rutab, nah, kemudian meninggal. Nah, baca asyik, ya. Nah, saking seriusnya, ya. Ada yang sebuah keluarga punya utang, nah, suaminya dan istrinya kepikiran, tiba-tiba sang suami seneng, girang. Sang istri menduga, oh ini oleh duit palingi, soalnya utang. Ketika ditanya ternyata, alhamdulillah saya dapat jawaban dalam masalah fikih, dalam masalah agama, nggak ada kaitannya dengan uang, nggak ada. Dia dapat ilmu baru. Nah, akhirnya sang istri lemes lagi. Oh, ternyata bukan dapat uang. Nah, itulah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Ya. Gak ada apa-apanya masalah dunia. Nah, baik. Sumpek ketika dapat masalah ilmu yang dia tidak tahu jawabannya. Nah, sumpek kepikiran. Nah, ada yang dapat pertanyaan para ulama, kemudian akhirnya buka-buka kitab, buka-buka maktabah. Sumber. Sehingga adanya pertanyaan-pertanyaan itulah input untuk para alim, ya, kembali membuka-buka kitab, ya. Jangan kalian bayangkan ketika seorang memiliki maktabah kaudah itu semua sudah dibaca, ya. Gak akan mungkin habis itu, ya. Ketika ini dibaca, ketika ada puluh ini yang diambil marjaknya di situ, tidak semuanya bisa dibaca. Nah, nggak akan habis itu kitab kalau kita baca semuanya. Ya. Baru kita beli besok muncul yang baru. Nah, ini kitab ini, kemudian ada yang di mukhtasar, ya, diringkas. Kita sudah beli ringkasannya. Keluar lagi, ada yang ditahqiq, ada yang disyarah, keluar terus. Dan itu gak akan habis-habis. Dan kitab itu tidak hanya satu cetakan kalau kita ihtimam dengannya untuk membandingkan. Itu yang betul-betul yakin ambil ilm. Belum lagi kemudian banyak syarah parol, misalnya, saya misalkan diri saya sendiri. Bulughul Maram misalnya, yang kita bawa itu biasanya itu matan. Saya punya Bulughul Maram itu satu, yang ada takliknya Hamid Al-Faqih, itu yang dulu saya pakai belajar. Nah, itu masih kitab kuning. 1, 2, 3. Saya punya tiga cetakan Bulughul Maram. Ya, tiga cetakan Bulughul Maram, matannya tok. Nah, kemudian sarahnya Subul Salam As-Sunani, ini yang pertama kali. Nah, saya miliki, masih kitab kuning. Kemudian Ibanatul Ahkam. Kemudian Tawdihul Ahkam. Kemudian sarahnya Ibnu Utsaimin. Ini jilid per jilid-jilid itu. Nah. Kemudian keluar sarahnya Syekh Saleh Fauzan. Baik. Saya hanya bisa membeli sarah Kitabul Jami'nya yang terakhir dok. Nah, satu jilid dok sarah Kitabul Jami', yang kita baca itu sarah Kitabul Jami', itu harganya 300.000. Satu dok. Sekarang keluar, kemarin ditawari sarahnya Ibnu Bas. Kita boleh jamik dok. 295. Satu dok itu. Nah, ketika antum melihat kalau ada orang punya maktabah muter segini, luar biasa. Itu nek dibelikan mobil ya mungkin sudah dapat yang mewah itu. Ya. Karena kitab itu mahal. Ya. Kitab itu mahal, apalagi isinya. Nah, sehingga kalau orang pakaiannya enggak mau kecuali yang haramain, kemudian enggak duwe kitab, melongso. Nah, pakaiannya luar biasa mewahnya, minim haramain, nek lokalan enggak gelem misalnya. Ya. Tapi kitab enggak duwe, bahkan fotokopian enggak punya. Miskin dia itu. Nah. Dulu di zaman-zaman saya masih mondok, itu sering senang kalau ziarah itu. Yang dilihat pertama kali maktabah. Rumahnya Ustaz, Zat, lihat maktabahnya, zat maktabahnya. Ya. Bukan yang lainnya. Ya. Mungkin ada yang kitab yang baru. Kitab yang baru. Nah, bisa difotokopi misalnya. Dulu susah kitab-kitab asli masuk Indonesia itu susah. Ya, dan mahal-mahal. Sekarang digelontor kitab-kitab asli itu tinggal milih, ya. Nah, tinggal nari duit-duit agak. Ya. Baik, ini pentingnya. Pentingnya milih kitab. Baik, pentingnya belajar kemudian menggunakan kitab. Nah, ini ikhwan fi din a'azzani wa a'azzakumullah. Dan ketika punya kitab enggak dibiarkan bersih, ya. Enggak ono coretannya belas, ya. Kitab yang bagus itu banyak coretannya dia. Banyak ta'liqatnya. Wah, senang itu. Saya itu sedikit cerita. Saya itu senang kalau kitab saya itu dipinjam dulu waktu belajar dipinjam Ustaz Afif. Hafizahullah. Nah, pasti ditulis kitab saya itu. Pasti ta'liq. Wah, itu paling senang saya itu. Gak soro-soro ndelek dhewe. Nah, maka ketika kitab kita lihat kitab pinggirnya itu banyak tulisannya. Itu luar biasa. Nah, kitab kuning itu kan ada yang pernah buka kitab kuning. Pinggirnya kan ada tulisan miring-miring itu. Nah, tulisan miring-miring. Mau nanti belajar tulisan kecil-kecil untuk ngasih tulisan di kitabnya itu. Nah. Baik. Ini sedikit keluar dari pembahasan kitab kita. Ya. Pentingnya untuk tip memiliki kitab. Ya. Kalau kita membaca kitab Tadkiratus Sami wal Mutakallim Ibnu Jumaah, itu dibahas di situ bagaimana kita bersikap dengan kitab. Bagaimana sikap kita dengan teman, bagaimana sikap kita dengan guru, bagaimana sikap kita dengan kitab. Jadi apa sih kita berinteraksi dengan kitab itu bagaimana? Itu dibahas. Nah, menunjukkan kitab itu penting. Saking pentingnya, ikhwan fillah azani wa azakumullah, Syekh Albani rahimahullah, beliau itu memiliki ta'liq terhadap kitab Zadul Ma'ad. Jadi Zadul Ma'ad itu ditaklik oleh beliau. Nah. Dan tulisan beliau itu hilang, dicuri. Jadi manusia-manusia catatan itu penting, sangat penting, sangat berharga sehingga bisa dicuri. Kalau kita kan gua ono argane tulisan tangan ya. Digadekno ya gak iso, gak payu. Itu sampai dicuri itu. Menunjukkan itu ilmu luar biasa itu. Baik, ketika mewariskan kepada anak cucunya dengan kitab-kitab, insyaallah luar biasa. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, pembahasan kita terlalu melebar kita. Maaf. Wallahu alam bishawab, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Nah, di tempat kita sebagaimana yang kemarin kita sebutkan hari Arafahnya itu pas hari Sabtu. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasumu yaumas sabt, jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa fi maftaradallahu alaikum, kecuali apa-apa yang Allah wajibkan kepada kalian. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabi, jika kalian tidak mendapati kecuali kulitnya pohon, atau kulitnya apa anggur ya. Ba'ud sajarah atau akar pohon talyam dokhu, hendaknya kalian gigit itu untuk membatalkan puasanya. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Syalbani rahimahullah ketika membawakan hadis ini tentang hadis ini panjang dialog beliau ya. Ketika ada santri beliau yang tanya nah tentang masalah hukum puasa sunnah di hari Sabtu ya. Apapun itu, apakah puasa Arafah yang sekarang ini hari Sabtu atau puasa Asyura, apapun puasa yang asalkan dia itu tidak puasa yang wajib, ditanyakan kepada beliau. Nah, beliau menjawab, kalau kalian itu memang siap untuk mendengarkannya, aku akan sampaikan. Nah, tapi aku akan sebutkan secara ringkas, kata beliau. Sahib, beliau sebutkan siam yaum sabat walau kana baina thalathati ayyamil bid, meskipun itu enam ayyamul bid ya, pas bertepatan dengan bulan purnama. Enam atau Asyura atau Arafah ya. Kemudian beliau jawab panjang enam dan kemudian beliau menyebutkan puasanya selain puasa yang diwajibkan maka dilarang untuk puasa hari Sabtu ya. Dilarang untuk puasa hari Sabtu. Nah, baik, ini jawabannya panjang ya, jawabannya panjang. Ini beliau berikan kesimpulan tapi panjang, saya simpulkan. Simpulannya pendapat beliau rahimahullah, baik puasa pada hari Sabtu selain yang fardu itu dilarang ya. Karena Rasul menyebutkan kalau kalian tidak mendapatkan kecuali akar pohon untuk membatalkannya maka gigitlah untuk membatalkan puasa itu. Nah, kemudian ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau pernah ditanya tentang taib puasa pada hari Sabtu, puasa sunnah pada hari Sabtu. Nah, maka beliau rahimahullah kemudian memberikan jawaban yang panjang. Di antaranya beliau sebutkan anna siyama yaum sabt lahu akhwalun. Puasa pada hari Sabtu itu memiliki beberapa kondisi. Alhalul ula, kondisi yang pertama an yakuna fi fard, jika dia itu puasa yang fardu ka Ramadan, seperti puasa Ramadan adaan au qadaan, baik itu dijalankan di waktu Ramadan atau ketika dia bayar utang di luar bulan Ramadan, yang penting dia puasanya niat puasa qadha Ramadan. Wa kasyamil kafarah, dan yang ketiga ketika dia puasa kafarah. Baik. Ini termasuk puasa-puasa yang wajib ya, puasa Ramadan baik ada wong qadha, puasa kafarah. Naam. Wa badal hajju tamattu, kemudian orangnya haji tamattu ya, yang dia harus memberikan menyembelih binatang ternaknya. Fa hadza la ba'sa bih. Ini enggak apa-apa puasa pada hari Sabtu. Karena itu puasa yang wajib bagi dia. Nah, selama dia tidak meyakini keistimewaan hari Sabtu, sehingga dia al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, an yasumu qablaha qabla yaumil jumu'ah, dia hari Jumatnya juga puasa ditambah dengan hari Sabtu. Fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa Sabtunya digandengkan dengan hari sebelumnya, sehingga puasanya Jumat dan Sabtu. Nah, baik. Beliau kemudian bawakan dalil ketika salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Baik. Kemudian shomat yaumul Jum'ah. Ya. Ketika salah satu istri Rasulullah puasa pada Jumat, beliau ditanya, asumti ams, apakah kemarin kamu berpuasa? Qalat la, tidak. Qala atasumina ghadan, apakah besok kamu juga puasa? Nam qalat la, kata istrinya Rasulullah, tidak. Faftiri, maka kalau begitu jangan puasa pada hari ini, pada hari Jumat ini. Nah, maka boleh puasa Jumat, boleh pula puasa Sabtu ketika digandengkan Jumat dan Sabtu bergandengan. Baik. Ini keadaan yang kedua. Boleh puasa Sabtu ketika digandengkan dengan hari Jumat. Kemudian keadaan yang ketiga, kata beliau, an yusadifahu siyamu ayyam masyru'ah, ketika hari Sabtu itu bersamaan kebetulan dengan hari-hari yang disyariatkan, ka ayyamil bid wa yaum arafah, seperti ayyamil bid, hari Arafah, wa yaum asyura, wa sita ayyam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, 5 shoma Ramadan, kemudian juga wa tisdil hijjah, puasa Arafah, ya. Labudda lam yasumu illi annahu yaumus sabt, maka ini kata beliau baik diperbolehkan, ini pendapat beliau, ya. Hari Sabtu bertepatan dengan puasa-puasa yang memang harinya disyariatkan puasa. Beliau kasih contoh tadi Asyura, Arafah dan yang semisal tadi. Nah, belum, ini keadaan yang ketiga, boleh. Kemudian keadaan yang keempat, an yusadifa adatan ka'adati man yasumu yauman wa yaftiru yauman, bagi orang-orang yang puasa Daud, ya, yang pas harinya puasa pada hari Sabtu, ya, kata beliau ini tidak masalah. Baik. Kemudian yang terakhir, keadaan yang kelima, naam, dia mengkhususkan puasa memang pada hari Sabtu, ya. Dia mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Ini yang kemudian dilarang, ya. Ini yang dilarang mengkhususkan hari Sabtu. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, di antara pendapatnya para ulama tentang puasa yaumul Sabtu. Syalbani dengan tetap tegas menyatakan dilarang puasa selain puasa fardu, ya. Karena memang hadisnya selain puasa fardu. Ibnu Bas rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis tadi, hadis larangan puasa hari Sabtu. Naam. Dan Syalbani rahimahullah, beliau sebutkan meskipun itu hari yang istimewa sebagaimana Arafah yang bisa menghapuskan dosa-dosa, kata beliau, belum membawakan dalil, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik darinya, ya. Beliau dalil, pakai dalil itu menunjukkan meskipun itu hari Arafah, tapi kalau memang dilarang puasa sunnah, tetap dilarang, akan diganti dengan lebih baik darinya. Khanifidina azani wa azakumullah, ini diantara pendapat para ulama. Nah, jadi mungkin jika ingin keluar dari ikhtilaf dan untuk berhati-hatinya, nah, mungkin bisa digandengkan yaumul sabat dengan yaumul jumu'ah, ya, Jumat, Sabtu. Nah, ketika dengan dari tadi ummahatul mini kita puasa, Rasul tanya, kamu besok puasa enggak? Enggak. Jadi sekarang enggak boleh berpuasa. Nah, karena mengkhususkan puasa Jumat atau mengkhususkan puasa Sabtu. Baik, ini bagi yang kemudian berpendapat dilarangnya puasa Sabtu. Jadi bisa digandengkan dengan niat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Digandengkan dengan puasa Arafah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.